Dalam bab tobat, Ustaz pernah mengatakan bahwa diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu, dan bagi yang tidak mengerti sampai dia mengerti. Sedangkan dalam At-Taubah ayat 6 dikatakan bahwa lindungilah kaum miskin yang meminta perlindungan, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Kemudian di At-Taubah ayat 127 dikatakan Allah memalingkan hati mereka dikarenakan mereka kaum yang tidak memahami. Dan di Yunus ayat 100 dikatakan bahwa Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Pertanyaan saya adalah, sejauh manakah makna orang yang tidak mengerti ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz. Hafizhahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. At-Taubah ayat 6. Iya. Jadi pena diangkat Ustaz. Bukan, kepada ini ayatnya. Oh iya. Apa kalimatnya? Lindungilah kaum musyrikin yang meminta perlindungan, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Atau tidak mengerti mungkin. Mungkin itu ayat apa namanya, yang menyatakan idza stajaraka wa in ahadun minal musyrikin stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin yang minta perlindungan pada kalian, maka lindungilah dia agar dia bisa mengerti atau bisa mendengarkan kalamullah. Itu melindungi dengan makna bahwa orang-orang kafir tadi boleh meminta suaka politik di negara kaum muslimin, dan kasihlah lindungan pada mereka agar mereka melihat kayak apa Islam, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kajian-kajian, mendengar azan dari kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka. Sehingga makna orang yang tidak tahu sampai tahu adalah ketika seorang tidak mengerti hukumnya. Ini kita bicara muslimin, bukan bicara musyrikin. Kalau musyrikin, kufar dan sebagainya, mereka tidak mengetahui dan mereka tidak mau tahu. Tidak mengetahui dan tidak mau tahu. Kalau mereka benar-benar ingin tahu tapi tidak ada yang ngasih tahu, seperti misalnya seorang yang ada di tengah-tengah hutan, tidak pernah bertemu muslimin sama sekali, dari mulai lahir sampai mati. Ini juga ada yang menyatakan bahwa mereka ma'zur, memiliki udzur. Karena dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab mereka sampai kami utus rasul. Artinya kami enggak akan mengadab satu kaum yang enggak ngerti apa-apa. Dakwah juga belum, diajak juga belum, maka mereka dimaklumi. Tetapi mereka yang sudah mendengar adanya Islam, mereka sudah mendengar adanya ajaran Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak mau masuk Islam, mereka sudah tidak punya udur, tidak punya alasan. Mereka akan diadab oleh Allah SWT karena mereka tidak mau mempelajari, bertanya, memahami apa itu Islam, kemudian mengikuti hidayah. Maka mereka akan diadab karena sudah pernah mendengar. Tetapi yang belum pernah mendengar sama sekali, kalau ada, saya khawatir kayaknya tidak ada itu. Hatta di pedalaman Papua sana sudah dengar ada ajaran Islam. Bahkan sudah ada da'i-da'i yang kesana. Sehingga kalau sampai mengatakan kami tetap akan membakar Al-Quran karena ajaran ini ajaran jahat, maka mereka jelas orang kafir. Seperti ucapan orang di Swedia, itu jelas tidak ada udur sama sekali. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Wallahu ta'ala alam. Mereka tidak memahami atau tidak, mereka tidak tahu Islam, mereka tidak mengerti Islam, artinya mereka tidak mau untuk diajari Islam. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalimat yang tidak mengetahui tadi dalam ayat-ayat tadi kebanyakan bermakna orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh itu. Sehingga maknanya Allah akan mengadab orang-orang yang bodoh itu, yang tidak mau diajari, enggak mau diberi ilmu begitu. Barakallahu fiik.